Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taku rabbakumul ladhi khalakakum min nafsi wahidah wa khalaka minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'in laha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna astaqal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdasatuhah wa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ikhwan fitil rahimani wa rahimakumullah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah senantiasa kita banyak-banyak memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekalian. Kenikmatan keimanan, keislaman, ketentraman, kemakmuran, kesehatan dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sungguh itu merupakan kenikmatan-kenikmatan yang agung, kenikmatan-kenikmatan yang besar yang didapatkan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, di mana tatkala hari-hari ini kita dengarkan dari saudara-saudara kita yang ada di sana, di seberang, di Lombok ataupun di Sulteng, Sulawesi Tengah, di mana mereka ditimpa musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki itu terjadi pada wilayah tersebut, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesabaran kepada mereka dari saudara-saudara kita, dari orang-orang yang baik yang ada di sana, dan orang-orang yang tertimpa musibah di sana, dan memberikan ampunan dosa-dosa dan kesalahan yang dia lakukan, yang mereka lakukan karena memang di antara musibah itu sebabnya adalah bima kasabat aidikum, yakni dengan sebab apa yang mereka usahakan dari amar perbuatan mereka, dengan sebab dosa-dosa yang dilakukan oleh sebagian dari manusia yang ada di dunia ini. Sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dari kejadian-kejadian tersebut tentunya kita mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui apa yang terjadi di dunia ini. Allah kehendaki kejadiannya tersebut, yang mana tujuannya tidak lain adalah la'allahum yarji'un, agar supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara tujuan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari ayat-ayat-Nya. Yudhikum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah menimpakan sebagian daripada azab yang ada di dunia ini, atau musibah daripada di dunia ini, la'allahum yarji'un, agar supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak kalah pentingnya bagi kita sekalian kaum muslimin untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sekalian. Ketika kita mengingat itu semuanya terjadi pada saudara kita yang di sana, tidak terjadi pada diri kita, kita pun ingat akan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kenikmatan yang Allah berikan berupa kehidupan, kesempatan hidup yang ada di dunia ini, di mana sebagian daripada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, tidak ada lagi kesempatan hidup bagi mereka, yang mereka mengalami kematian. Kemudian sebagian mereka yang ditimpa reruntuhan atau yang mengalami luka-luka, mengingatkan pula tentang kenikmatan kesehatan yang Allah SWT berikan kepada kita, di mana kesehatan ini benar-benar suatu nikmat yang sangat agung, yang sangat besar, yang Allah berikan kepada kita sekalian. Sayangnya terkadang manusia itu baru ingat bahwa sehat itu adalah suatu kenikmatan yang sangat besar ketika dia terpuruk di rumah sakit, atau ketika ditimpa berbagai macam penyakit, baru dia sadar bahwa kesehatan itu adalah suatu nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang harus dia syukuri dengan cara dia beribadah, menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmat yang lainnya, dari nikmat kesehatan, kemudian waktu luang, dan semua nikmat-nikmat tadi yang kita sebutkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada umatnya agar menjaga nikmat-nikmat tadi. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Jaga, manfaatkan 5 perkara sebelum datang perkara, atau 5 perkara yang lainnya. Sababaka qabla haramika, masa mudamu, jaga masa mudamu sebelum masa tuamu, masa tua renta, yang bergerak saja sudah susah dan lain sebagainya. Ketika kita masih muda, masih kuat, masih bisa beraktivitas kesana kemari, masih mampu untuk menjalankan amalan-amalan soleh dengan sempurna, maka jaga kesehatan tersebut yang, atau masa muda tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan disia-siakan dengan amalan-amalan yang tidak ada gunanya. Wasihataka qabla saqamika, jaga pula kesehatanmu. Manfaatkan kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu. Masa sehat merupakan masa yang mana kita bisa beraktivitas dengan baik, makan dengan enak, tidur dengan nyenyak, karena kita sehat. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihatkan untuk dijaga dan dimanfaatkan masa sehat tersebut, dan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harus syukuri dengan cara menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waginaka qabla fakrika, au waginaka qabla fakrika, masa kayamu sebelum masa fakirmu. Kekayaan yang kita punyai adalah merupakan rahmat, anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan kekayaan tersebut hendaknya seseorang mengetahui bahwa daripada kekayaan tersebut ada perkara-perkara yang menjadi hak daripada harta tersebut, yang harus dia sedekahkan lisa'il wal mahrum, untuk orang yang miskin yang meminta-minta ataupun orang yang miskin yang tidak meminta-minta, padanya berhak menerima sedekah dari sebagian harta yang kita punyai. Begitu pula wa faragaka qabla syughlika, masa luang, jaga masa luang, kesempatan, sebelum masa sibukmu, sebelum masa banyaknya perkara yang harus kita urusi, harus kita tangani. Maka ketika mempunyai kesempatan waktu untuk kita bisa menjalankan amalan-amalan soleh, amalan-amalan ketaatan, menuntut ilmu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan waktu luang tersebut. Wahayataka qabla mautika, begitu pula jaga masa hidupmu sebelum kematianmu. Masa hidup yang ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak tahu Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan masa hidup kita itu sampai kapan. Sehingga kehidupan kita ini merupakan satu kesempatan yang sangat baik dan merupakan kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih berikan kesempatan kita hidup dan Allah ciptakan kita, Allah hidupkan kita dengan hikmah yang sangat besar, hikmah yang sangat mulia, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana banyak manusia yang tidak memahami arti daripada kehidupan yang ada di dunia ini, sehingga mereka lalai beribadah kepada Allah, menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan kesehatan yang ada pada dirinya untuk digunakan dengan berbagai macam-macam perkara yang tidak ada gunanya, bahkan perkara-perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah lima perkara yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, atau dikeluarkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dikeluarkan pula oleh Al-Imam Al-Hakim. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama, bukan dihasankan afan. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, begitu pula nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat keamanan yang ada pada kita ini di wilayah kita, jangan kemudian menjadikan kita merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Karena adab Allah Subhanahu wa taala atau musibah yang Allah Subhanahu wa taala datangkan itu tidak kenal waktu. Bisa jadi kalian dalam keadaan masih tidur, bisa jadi kalian dalam keadaan masih bermain. Itu adab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada sebagian umat-umat yang terdahulu, atau kepada manusia yang ada pada kita sekarang ini, dalam keadaan mereka beraktivitas bermain di pinggiran lautan, tiba-tiba datang sesuatu yang tidak dia duga-duga. Karena merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala itu merupakan dosa besar. Namun keadaan keamanan itu merupakan satu nikmat. Aman kita beraktivitas menjalankan kehidupan kita, mencari maisyah, itu adalah satu kenikmatan yang butuh dan harus untuk kita syukuri. Kenikmatan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kenikmatan kemakmuran, kecukupan sandang pangan, kenikmatan kesehatan pula, sehingga kita sempurna dalam menjalankan kehidupan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang diberi kenikmatan keamanan, kenikmatan kesehatan, kenikmatan kemakmuran hidup, itu seakan-akan dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia ini dan segala apa yang ada di dunia ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Siapa di antara kalian yang memasuki waktu pagi dalam keadaan aman pada dirinya, mu'afan fi jasadihi, dalam keadaan sehat jasmaninya, jasadnya, wa indahu qutu yaumihi, dan dia memiliki makanan di hari itu, faka'annama hijat lahu dunya bi asriha, seakan-akan dia diberikan dunia dengan sekian macam, yakni apa yang ada di dalam dunia tersebut. Apa yang dicari dari orang ini? Orang di dunia ini dia ingin sehat. Kemudian di dunia ini dia ingin mendapatkan makanan yang cukup. Di dunia ini dia pun ingin hidup aman, tenteram, dan nyaman. Nah, kalau itu sudah dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap harinya, maka tentunya seakan-akan dunia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dan apa yang ada pada dunia tersebut. Sehingga ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, mestinya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sekalian. Kemudian sebagaimana yang telah kita jadwalkan bahwa selesainya kitab Syarah Al-Usulu Salasa, kita akan mengkaji kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, karya yang sama dengan kitab Mulakhas Fiqih dari ulama yang sama, yakni yang ditulis oleh Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan hafizahullah, di mana dalam kitab Tauhid ini, Syarah Kitab Tauhid ini, kita akan mempelajari tentang masalah tauhid, tauhidul ibadah, yang merupakan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia agar mereka bertauhid dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam kitab ini pula kita akan mempelajari keutamaan-keutamaan tauhid. Keutamaan-keutamaan tauhid yang di mana banyak keutamaan yang akan kita dapatkan dalam kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dalam kitab ini kita akan mempelajari tentang diddu tauhid, lawan daripada tauhid, yakni tentang kesyirikan. Di mana kesyirikan merupakan perkara yang akan menafikan atau meniadakan tauhid seseorang, atau bisa mengurangi kesempurnaan amalan kewajiban seseorang atau amalan-amalan sunnah seseorang ketika dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam kitab ini pula kita akan mempelajari bentuk-bentuk macam kesyirikan yang dilakukan oleh umat manusia. Bahwa kesyirikan itu ada sekian macam bentuk. Kesyirikan itu ada sekian macam model yang dilakukan oleh manusia dalam melakukan amalan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seseorang dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun harus mengetahui lawannya supaya dia tidak terjatuh dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam kitab ini pula disebutkan bagaimana Nabi Ibrahim amat sangat takut pada dirinya dan anak keturunannya terjatuh pada kesyirikan. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya dia dan anak keturunannya dijauhkan dari perbuatan syirik kepada Allah SWT. Padahal dia seorang nabi, seorang khalilullah, bahkan seorang khalil, kekasih Allah SWT yang sangat dicintai, disayangi oleh Allah SWT, itu pun mengkhawatirkan dirinya dan anak keturunannya terjatuh pada perbuatan kesyirikan kepada Allah SWT. Lebih-lebih kita yang yakni keadaan kita dalam keadaan masih kurang dalam segala hal, kurang dalam segala hal dari ilmu, ibadah, berbagai macam hal pada diri kita masih sangat kurang. Tentunya kita pun sangat mengkhawatirkan bahwa diri kita akan terjatuh pada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan dosa yang sangat besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab Tauhid yakni merupakan kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman Ibni Ali min Ali Musyrifin min Qabilati Bani Tamim al-Masyhurah wa Imamud Da'wah Salafiyah fi Najd wa ghairiha. Sebagaimana kita ketahui bahwa kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali. Beliau terkenal dengan dari kabilah Bani Tamim At-Tamimi, dan beliau merupakan imam dakwah salafiyah di negeri Najd, di daerah Najd wa ghairiha dan selainnya. Sedikit kita melihat yakni riwayat ringkas dari kehidupan beliau. Nasabnya telah dijelaskan di atas bahwa beliau adalah berasal daripada kabilah Bani Tamim yang terkenal, dan beliau merupakan imam dakwah salafiyah di negeri Najd dan selainnya. Nas'atuhu wa ilmu, perkembangan dan keilmuan beliau rahimahullah. Ulida fi baldatil Uyainah qurba Madinatir Riyad, qurbu Madinatir Riyad. Beliau ini dilahirkan di negeri Uyainah. Uyainah itu dekat dengan kota Riyad. Lahir pada tahun 1115 Hijriah. 1115 Hijriah. Wahhabidul Quran al-Karim wa Shaghir. Asy-Syaikh rahimahullah, beliau menghafal Al-Quranul Karim dikala beliau masih kecil, masih dalam keadaan shaghir, dalam keadaan masih kecil sudah menghafal Al-Quran, kira-kira ya sekitar 10 ke bawah, dikatakan sebagai shaghir. Watatalammadha ala walidihi qadil Uyainah. Qadil Uyainati fi waktihi. Dan beliau rahimahullah belajar kepada bapaknya. Bapaknya seorang ulama juga, seorang qadhi, hakim di Uyainah pada waktu itu. Bapaknya seorang ulama juga. Begitu pula kakeknya, Sulaiman. Sulaiman juga seorang ulama. Kakeknya beliau. Beliau belajar bersama dengan orang tuanya sendiri yang merupakan qadhi Uyainah pada waktunya. Wa ala ghairihi, dan Asy-Syaikh rahimahullah juga belajar kepada yang lainnya. Min masahiri ulama Najdin, dari para ulama-ulama yang terkenal di waktu itu dari ulama-ulama Najd. Wal Madinati, dari ulama-ulama yang ada di kota Madinah. Wal Ahsa, di kota Ahsa. Wal Basrah, di kota Basrah. Beliau keliling mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi rihlah melakukan perjalanan menuntut ilmu itu merupakan kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum dan juga para tabi'in, atba'ut tabi'in. Mereka biasa melakukan rihlah litolabatil ilmi, rihlah dalam langkah untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang dilakukan oleh Syekh Hafidhul rahimahullah. Al-Imam Bukhari juga demikian dalam meriwayatkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berkeliling mempelajari hadis-hadis tersebut dari sekian banyak para masyayikh Al-Imam Bukhari rahimahullah. Lu keliling dari Najd, Madinah, Aqsa, Basrah. Fa adraka ilman ghaziran, maka beliau mendapati ilmu yang sangat banyak melimpah. Beliau mempelajari ilmu yang sangat banyak dan mendapati ilmu yang sangat banyak. Ahallahu lil qiyami bidakwatil mubarakah. Maka beliau ini orang yang ahli atau yang pantas untuk menjalankan dakwah al-mubarakah ini, dakwah yang diberkahi. Fi waqtin intasarat fihi al-bid'ah wal khurafat wa tabarruku bil quburi wal asjari wal ahjar. Di mana di waktu itu, di waktu kehidupan Asy-Syaikh rahimahullah, tersebar sekian banyak perkara-perkara yang menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara baru yang diada-adakan. Begitu pula perkara-perkara khurafat, wa tabarruk bil kubur, mencari berkah di kuburan, wal asjar dan pepohonan, wal akhjar dan mencari berkah pada bebatuan. Ada bebatuan, dicari berkahnya, sebagaimana banyak sekarang mencari berkah pada batu akik. Itu termasuk daripada, yakni perkara yang di saat di sana bisa terjatuh pada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqama rahimahullah, maka Asy-Syaikh kemudian beliau melakukan dakwah. Melihat kondisi yang sangat yakni memprihatinkan tersebut, di mana manusia mereka jauh daripada bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisinya sangat demikian, sebagaimana kondisi yang ada pada misa kita ini juga demikian, masih dalam keadaan yakni manusia tidak yakni mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya di dalam kehidupan mereka di dunia ini. Tidak mengarahkan doanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, tapi masih berbilang kepada yang lainnya. Tidak mencari keselamatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi masih mencari keselamatan kepada yang lainnya pula. Maka Asy-Syaikh menegakkan dakwah ila tashihil aqidati wa ikhlasil ibadati lillahi wahdah. Berdakwah untuk memperbaiki akidah umat, memperbaiki keyakinan umat yang salah, dan berdakwah untuk menyampaikan agar mereka ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Terus beliau lakukan dakwah. Terus menerus ini yang beliau lakukan. Bahkan beliau menyusun kitab-kitab. Wa allafa iddata kutubin, dan menyusun berbagai macam kitab terkait dengan masalah kitab tauhid ini. Min as'ariha hadal kitab, di antara kitab yang paling masyhur yang ditulis oleh Syekh adalah kitab tauhid. Yang ditulis oleh Syekh ini adalah kitab tauhid, yakni kitab yang ada di hadapan kita sekarang ini. Faqad laqiya qubulan adiman ladain ulama'i wal muta'allimin wa tanu bi dirasatan wa syarhan. Di mana kitab tersebut diterima dengan penerimaan yang besar di hadapan para ulama dan orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Kitab tauhid ini disambut dan diterima oleh para ulama, sekian banyak ulama. Bahkan di syarah oleh sebagian besar para ulama. Bahkan di masa ini sekian banyak kitab syarah kitab tauhid. Tidak hanya di hadapan kita ini, di sana ada kitab tauhid syarah kitab tauhid yang namanya Fathul Majid. Fathul Majid. Ada kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Saya punya kitabnya, ada 3 jilid di situ. Dan kitab tauhid. Begitu pula syarah-syarah yang lainnya. Bahkan saya punya kitab Al-Farid. Al-Farid itu tentang syarah kitab Tauhid yang disyarah di situ sekian banyak ulama. Kalau enggak salah ada 7 atau berapa ulama. Di antaranya syarah kitab Tauhid yang ditulis oleh saya Soleh Fauzan Hafidzullah. Di situ ada juga syarah, jadi itu kumpulan daripada syarah kitab Tauhid yang dibawakan oleh sekian banyak ulama. Kalau enggak salah 7 ulama di situ. Nah, termasuk di antaranya saya Soleh Fauzan, kemudian saya Muhammad bin Soleh Usaimin, rahimahullah. Di situ juga ada sarannya saya Abdul Aziz bin Bas, rahimahullah, dan yang lainnya. Jadi sekian banyak para ulama memberikan perhatian khusus untuk mensyarah kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Perhatian yang khusus dijelaskan, disyarah dengan bahasa yang mudah supaya dipahami oleh kaum muslimin agar mereka benar-benar menjadi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka diperintahkan untuk itu. Untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama dan orang-orang yang belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala sangat perhatian dengan kitab ini. Wa'tanu bi dirasatan wa sarhan, mereka pun memperhatikan perhatian terhadap kitab tersebut di pelajaran mereka atau mereka mensyarah kitab tersebut. Fa huwa kitabun badi'ul wadi'i 'adzimul faidah. Maka kitab Tauhid ini adalah kitab yang indah, yang indah dalam penulisannya dan besar faedahnya. Cara penulisan daripada kitab Tauhid ini sangat bagus dan sangat besar faedahnya. Nafa'ullah bi khalqan katsira. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan kitab tersebut sekian banyak manusia yang dia ingin bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara biografi beliau, waqad baghiya sayhu tailata hayatihi mu'alliman. Kehidupan Syekh ini sepanjang hidupnya beliau adalah sebagai seorang muallim, mengajarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala wa da'iyan ilallahi taala dan menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amiran bil ma'ruf wa nahyan 'anil munkar ila an tuwfiya fid dir'iyyati qurba madinatir riyad. Beliau terus berdakwah beramar ma'ruf nahi munkar hingga beliau wafat di Dir'iyah, di kota Dir'iyah dekat kota Riyad pada tahun 1206. Sehingga kehidupan beliau berarti sampai berapa ini? 91 ya. Beliau diberi umur hingga 91 tahun. Nah, 1115 91 ya. 91. Selama kehidupannya tersebut beliau senantiasa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, memberikan pengajaran, beramar ma'ruf nahi mungkar sampai beliau meninggal dunia di kota Dir'iyah dekat kota Riyad. Wa qad takharraja 'ala yadihi adadun kabirun minal ulama'i wa imatid da'wah. Maka beliau telah mengentaskan dengan pengajarannya dan dakwahnya tersebut sekian besar banyak para ulama, sejumlah besar banyak para ulama dan imam-imam dakwah. Ajazallahu laul ajra wasawaba wa ja'alal jannata maswahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang besar dan pahala yang besar dan menjadikan surga sebagai tempat tinggalnya kepada Syekh Muhammad bin Abdullah bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Kehidupan yang sangat mulia ini tentu tidak lepas daripada tuduhan-tuduhan orang yang menuduhnya karena hasad dan iri kepada Syekh rahimahullah dengan membuat kedustaan-kedustaan yang dia bikin. Ya itu namanya orang yang namanya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, demikian keadaannya. Tetap ada saja orang yang yakni tidak menyukainya, tidak mengikutinya, bahkan membencinya dan memusuhinya. Bahkan membencinya dan memusuhinya, dan itu merupakan sunnatullah dan sunnah para anbiya wal mursalin yang mereka mendakwahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di situ pasti akan ada ujian-ujian, ada sekian banyak yakni tantangan-tantangan dari orang-orang yang diajak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dakwahnya syekh ini hanya untuk mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai rasa takut hanya kepada Allah. Agar mereka semata-mata bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan tujuan daripada manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syekh berdakwah untuk mengembalikan manusia kepada tujuan dia diciptakan di dunia ini. Itu aja yang dilakukan oleh syekh rahimahullah, dan Allah Subhanahu wa taala memberkahi dakwahnya dan memberkahi wilayah yang beliau tinggal di sana, sehingga wilayah tersebut menjadi negeri tauhid dan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah di dalam menjalankan kehidupan beragama di dunia ini. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, masuk pada pembahasan kita adalah kitab Tauhid. Dalam kitab Tauhid ini, beliau rahimahullah membawakan ayat dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Ayat ini mestinya kita senantiasa jaga dan kita baca dan kita hafalkan dan kita pahami. Ayat dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56 ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada-Ku. Disebutkan tafsir oleh sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, makna kalimat liya'buduni ay liyawahiduni, agar mereka beribadah kepadaku, maksudnya agar mereka bertauhid kepadaku. Ini merupakan dasar daripada kitab Tauhid. Ini merupakan ayat ini merupakan dasar daripada penulisan kitab Tauhid, karena memang ayat ini memerintahkan agar manusia dan jin itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab Tauhid, maudhu hadal kitab, pembahasan ya, dalam kitab ini adalah bayanut tauhid, yakni menjelaskan tentang apa makna tauhid. Alladzi aujabahu Allahu ala ibadihi, yang mana tauhid ini merupakan perkara yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Tauhid ini merupakan perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas hamba-hambanya. Wa khalaqahum li ajlihi, dan tauhid ini merupakan perkara yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia itu karenanya, karena tauhid. Karena tauhid, karena ibadah inilah Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dan manusia. Wa bayanu ma yunafihi minasyirkil akbar, dan dalam pembahasan kitab ini ada penjelasan perkara-perkara yang bisa menghilangkan tauhid, yang bisa meniadakan tauhid. Au yunafi kamalihi au kamalahu, atau bisa meniadakan kewajibannya, kesempurnaan daripada penunaian kewajiban. Kesyirikan itu bisa meniadakan kesempurnaan kewajiban yang dilakukan oleh seseorang. Awil mustahabat, awil mustahab, atau sesuatu yang disunahkan akan ditiadakan dengan adanya kesyirikan-kesyirikan, minasyirkil asghar wal bidah, dari kesyirikan yang kecil ataupun kesyirikan yang kecil ataupun amalan-amalan bidah yang diadakan tanpa bimbingan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa menafikan yakni kesempurnaan kewajiban atau kesempurnaan amalan-amalan sunnah. Kemudian makna kitab, di situ terdapat kitab tauhid. Apa makna kitab yang dimaksudkan dalam judul pembahasan tersebut? Kitab itu masdaru kataba bimakna jama'ah. Kalau dalam bahasanya, dalam bahasa Arabnya, kitab itu adalah masdar dari kataba. Masdar itu susunan tasrif yang ada pada susunan yang ketiga. Atau masdar itu adalah isim. Isim fi'il. Isim yang mempunyai makna fi'il. Yang tasrifnya terjatuh pada kata yang ketiga. Kalau kita tasrif, kalimat kataba yaktubu kitaban. Kataba yaktubu kitaban. Wa maktaban katibun maktubun. Uktub la taktub maktabun maktabun. Itu tasrif ya, pembahasan kita tasrif, perubahan daripada. Jadi satu kata itu bisa berubah-ubah. Nah, ketika kita mau mengikuti perubahan kata-kata ini, kita belajar tentang tasrif, perubahan kata. Dan berubahnya kata ini berubah pula maknanya. Berubahnya kata ini berubah pula maknanya. Sebagaimana tadi kita jelaskan, dari kata fa'ala berubah menjadi yaf'ulu, berubah menjadi fa'lan, berubah menjadi maf'alan, berubah menjadi fa'ilun, berubah menjadi maf'ulun, uf'ul, lataf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Jadi satu kata berubah menjadi 10 kata dalam ilmu bahasa Arab. Nah, 10 kata ini mempunyai makna yang berbeda-beda. Mempunyai makna berbeda-beda. Lah kitabun, kitab ini berada pada urutan yang ketiga yang dinamakan sebagai masdar. Apa makna kitab? Di sini maknanya adalah jama'ah, pengumpulan. Kumpulan apa di situ? Wal kitabu bil kolam, penulisan dengan kolam, jam'ul hurufi wal kalimat. Yani kumpulan huruf-huruf dan kata-kata. Yang namanya kitab itu kumpulan huruf-huruf dan kata-kata. Itu namanya kitab. Secara bahasanya demikian. Bagaimana yang kita jelaskan tadi. Wa tauhid, kitab tauhid, kitab tadi ya, kumpulan huruf-huruf dan kata-kata. Kemudian yang namanya tauhid itu masdar wahadahu. Masdar dari kalimat wahada. Ini juga masdar. Jadi masdar itu yakni dikatakan isim fi'il itu ya. Isim tapi mempunyai makna fi'il. Yang jatuh ketiga, urutan ketiga pada tasrif fi'il tadi. Tauhid juga dia sebagai masdar dari kalimat wahada. Wahada yuwahidu tauhidan. Wahada yuwahidu tauhidan. Asalnya demikian. Yang maknanya kalimat tauhid ini adalah ja'alahu wahidan. Menjadikan sesuatu itu satu. Itu namanya tauhid. Jadi kitab tauhid itu adalah kumpulan huruf-huruf dan kata-kata yang di situ terdapat yakni ungkapan-ungkapan untuk menjadikan sesuatu perkara itu jadi satu. Wal muradu bihi huna, yang dimaksudkan tauhid di sini adalah ifradullahi bil ibadah. Menunggalkan Allah di dalam beribadah, menjadikan satu peribadahan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksudkan dengan tauhid. Jadi ini adalah kalimat tauhid itu dari masdar, begitu pula kitab itu dari masdar. Nah, kalau tahu mungkin tahu masdar itu tadi, perubahan-perubahan yang terjadi pada tasrif fi'il. Jadi dalam satu kata itu terkadang berubah menjadi 10 kata, ada yang 9 kata, ada yang 11 kata. Itu perubahannya ada pada tasrif fi'il. Kemudian di dalam ayat tersebut, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali untuk bertauhid kepadaku. Wa khalaqtu, al-khalqu penciptaan itu adalah, yang namanya penciptaan itu adalah ibda'u syai' min ghairi aslin wala ihtida'in. Yang namanya penciptaan itu adalah mengadakan sesuatu tanpa asal dan tidak ada contoh. Itu namanya penciptaan. Berarti kalau seseorang menciptakan, berarti dia itu mengadakan sesuatu yang tidak ada asalnya dan tidak ada contohnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Yang tadinya tidak ada contoh bentuk manusia itu bagaimana, bentuk cinta. Allah ciptakan, Allah adakan. Tanpa ada asalnya makhluk-makhluk tersebut sebagaimana manusia. Allah SWT adakan tanpa ada asalnya. Allah SWT ciptakan dalam keadaan bentuk yang sedemikian rupa manusia ini. Dalam bentuk fi ahsani taqwim. Sebaik-baik, sebagus-bagus bentuk yang Allah SWT ciptakan pada manusia ini. Yang tadinya tidak ada contohnya. Illa liya'budun, maksud liya'buduni, yakni al-ibadah. Maksudnya untuk beribadah kepadaku, untuk bertauhid kepadaku. Kalimat ibadah, itu secara bahasa maknanya adalah, at-tadhallul wal-khudu. Merendahkan diri dan menundukkan diri. Merendahkan dan menundukkan diri. Itu namanya ibadah, perendahan dan ketundukan. Berarti seseorang yang merendahkan diri dan menundukkan diri di hadapan sesuatu, berarti dia beribadah kepada sesuatu tersebut. Seseorang yang merendahkan diri dan menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ibadah. Sedangkan secara syar'i yang namanya ibadah adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali dzahira wal batinah. Secara syar'i, istilah syariat, ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup semua perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa ucapan dan amalan yang nampak dan tersembunyi. Itu namanya ibadah. Satu nama yang mencakup seluruh perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Dohiroh wal batinah. Itu namanya ibadah. Jadi semua ucapan-ucapan yang diucapkan oleh seseorang, dan itu adalah ucapan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah melakukan ibadah. Seseorang yang melakukan amalan-amalan yang itu diridai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah melakukan ibadah. Itu adalah ibadah. Ringkasnya, ibadah itu adalah mewujudkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang diperintahkan-perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk untuk beribadah, untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, makna secara global ayat tersebut adalah annallaha subhanahu wa ta'ala akhbara annahu ma khalaqal insana wal jinna illa li'ibadatihi. Bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini, dalam surat Adz-Dzariyat ini, mengkhabarkan kepada hambanya bahwa Allah tidaklah menciptakan manusia dan jin illa li'ibadatihi, melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Baya, maka perkara ini merupakan bayanun lil hikmati fi khalqihim. Ini merupakan penjelasan tentang hikmah. Hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Hikmahnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yurid minhum ma turiduhu sadatu an min abidiha minal i'anati lahum birrizqi wal it'am. Maka dalam penciptaan tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengendaki dari makhluk-makhluknya sebagaimana yang digendaki tuan dari budak-budaknya. Di mana tuan dari budak-budaknya ini mengendaki agar budak-budak tersebut membantu mereka dalam masalah rezeki dan makanan. Membantu mereka dalam rezekinya dan makanannya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak. Allah menciptakan manusia dan jin ini, jin dan manusia itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dan tidak mengendaki dari mereka apa yang digendaki oleh para tuan dari budak-budaknya. Tuan yang memiliki budak mengendaki dari budaknya tersebut membantu mereka untuk mencarikan rezeki, mengembangkan rezekinya, menyiapkan makanannya. Ini kalau budak terhadap tuan-tuannya. Tidak demikian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengendaki dari mereka makanan dan minuman, tapi Allah mengendaki dari mereka agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama aradal maslahata lahum. Hanya saja dalam penciptaan mereka ini, jin dan manusia ini, Allah mengendaki kemaslahatan buat mereka. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kebaikan, maslahat buat hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau tidak ada ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana jadinya manusia? Karena dalam ibadah kita bisa mendapatkan ketenangan, ketenteraman, ketenangan hati di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketenteraman dalam hati, tenangnya pikiran kita itu ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepadanya. Bisa tenteram, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sibuknya manusia dengan berbagai macam urusan yang ada di dunia ini, kemudian dari kesibukan tersebut kemudian dia menginginkan ketenangan. Karena dalam kesibukan itu sekian banyak permasalahan-permasalahan yang dia dapatkan. Permasalahan ini, permasalahan terkait dengan pekerjaannya, permasalahan terkait dengan istrinya, permasalahan terkait dengan anak-anaknya, permasalahan terkait dengan segala macam yang dijumpai di dunia ini. Pasti manusia mendapati persoalan-persoalan tersebut. Sehingga ketika kemudian ada panggilan untuk beribadah, rasanya kita yakni sesaat melepaskan berbagai macam yakni beban-beban atau permasalahan-permasalahan yang kita hadapi untuk mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meminta segala penyelesaiannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Oleh karena itu dari ayat ini, "Bama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," kaitannya terhadap bab bahwa ayat ini tadullu ala wujubi tauhid. Ayat ini menunjukkan tentang wajibnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajibnya seseorang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Li'annahu ma khalaqal jinna wal insa illa li ajli dzalik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk perkara itu tadi. Melainkan karena tujuan itu tadi, tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa mengambil beberapa pelajaran atau faedah daripada ayat tersebut. Ini sistem yang dipakai oleh Syekh Shaleh Fauzan Hafidzullah dalam yakni mensyarah kitab Tauhid. Beliau jelaskan setiap makna daripada kalimat ayat-ayat tadi, kemudian jelaskan secara global makna ayat tersebut, kemudian diambil faedah daripada ayat tersebut. Ini cara beliau menyampaikan pelajarannya dalam masalah kitab Tauhid. Yang bisa diambil pelajaran daripada ayat tersebut adalah yang pertama, wujubu ifradillahi bil ibadah ala jami'i saqalain al-jinni wal insi. Wajibnya menunggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam peribadahan. Kewajiban ini adalah untuk semua dua golongan tadi, yakni al-jin wal ins, untuk jin dan manusia. Jadi Allah ciptakan jin dan manusia itu untuk mewujudkan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam ayat ini kita bisa ambil faedah bayanul hikmati min khalqil jinni wal insi. Di dalam ayat tersebut ada penjelasan hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Apa hikmahnya? Hikmahnya tadi untuk mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga, annal khaliqa walladhi yastahiqqal ibadah, bahwa pencipta itulah yang berhak untuk diberikan ibadah. Yang menciptakan itu adalah zat yang berhak untuk diberikan ibadah, duna ghairi, bukan selainnya, mimman la yakhluq, dari orang-orang yang tidak bisa menciptakan. Karena yang menciptakan manusia dan jin adalah Allah Subhanahu wa taala, maka yang berhak untuk diberikan ibadah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya tidak menciptakan, tidak boleh diberikan peribadahan kepadanya. Fa fi hadza ratun ala ubadil asnami wa ghairiha, maka dalam ayat ini ada bantahan terhadap para penyembah-penyembah berhala dan selainnya. Karena mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka bentuk sendiri berhala-berhala tadi. Dibentuk sendiri, dibikin sendiri, semaunya mereka sendiri, diibadahi sendiri. Ya ini akalnya kemana? Wong dia yang bikin, dia mintai lagi. Dia saja tidak bisa menegakkan dirinya sendiri, bagaimana dia akan menegakkan urusan untuk orang lain? Wong yang disembah itu bikinan sendiri, ciptaan sendiri. Maka ini ada bantahan kepada orang-orang yang beribadah kepada berhala atau kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat ini ada penjelasan bayanu ghinallahi subhanahu wa taala, penjelasan tentang maha kayanya Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluknya. Allah tidak butuh makhluk ini untuk memberikan sedekah, infak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Allah perintahkan kalian untuk mengeluarkan makanan, untuk bersedekah, untuk mengeluarkan itu untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemaslahatan dia sendiri. Dan kemaslahatan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Wa hajatil khalqi ilai, bahkan justru makhluk inilah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu huwal khaliq, karena Allah dialah yang menciptakan. Wahum makhlukun, sementara mereka manusia adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah tidak butuh kepada makhluknya. Justru makhluk inilah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, isbatul hikmah fi af'alillah Subhanahu wa taala. Penetapan sifat hikmah pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Penetapan hikmah pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada setiap apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala padanya ada hikmah. Setiap yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berkehendak menciptakan ini, menciptakan itu, menciptakan ini, berbuat itu, itu semuanya ada hikmah. Allah berbuat untuk menjadikan bumi ini bergoncang, menjadi gempa dan sebagainya, di situ ada hikmah. Hikmah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Allah menjadikan bumi ini bergoncang, menjadi gempa dan sebagainya, hikmahnya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka banyak melakukan kemaksiatan, kedzaliman, kesyirikan, bahkan sekian banyak kemaksiatan manusia melakukannya, sehingga ditegur dengan diperintahkan bumi ini untuk sesaat bernafas, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala itu suatu ketika memberikan kelonggaran kepada bumi untuk bernafas, dan nafasnya bumi itu menimbulkan gempa-gempa tadi. Nafasnya bumi tadi. Apa tujuan daripada Allah perintahkan bumi untuk bernafas sehingga menimbulkan zalazil, gempa dan sebagainya itu? Allah Subhanahu wa taala yastatibukum, hanya agar supaya kalian ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. dikarenakan banyaknya kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Sebagaimana ayat yang disebutkan tadi, ya, sebagaimana ayat yang disebutkan dalam surat Ar-Rum ataupun dalam surat Alif Lam Mim Sajadah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan la'allahum yarji'un. Wa yudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kami rasakan sebagian kepada mereka adab yang adna, adab yang ringan. Nah, ditafsirkan oleh sebagian sahabat, adab yang ringan itu adalah adab dunia. Musibah-musibah yang terjadi di dunia ini merupakan adab yang ringan. Nah, apa tujuannya? Nah, sebelum adab yang besar, yakni di akhirat kelak, tujuannya adalah la'allahum yarji'un. Agar supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, sampai di sini yang bisa kita sampaikan dalam pembahasan kitab tauhid ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik.